kemudian luas, ya, kemudian ada liang lahatnya yang nanti akan dijelaskan naam bentuknya. Wahwa an yahthura fi qa'il qabri hafratan fi janibihi ila jihatil qiblah. Lahat itu adalah digali pada lubang kuburan, ya, atau dibuat lubang lagi, ya, pada lubang kuburan, hafrotan, satu liang atau satu lubang, fi janibihi ila jihatil qiblah, di sisi atau di salah satu sisi lubang kubur yang menghadap ke arah kiblat. Naam. Kalau kiblat itu berada di arah barat, ya, berarti salah satu sisi kuburan itu di timur dan salah satu sisi yang lain di barat. Maka yang dibuat lahatnya adalah sisi kuburan yang berada di sisi barat. Nah, yang mengarah ke kiblat. Fa in ta'azzara al-lahdu fala ba'sa bisyaq. Kalau sulit membuat liang lahat, ya, mungkin karena kontur tanahnya, bentuk tanahnya, ya, nah, atau karena sebab yang lain, ya, jika sulit tidak bisa membuat lahat, ya, fala ba'sa bisyaq, maka tidak mengapa membuat lubang syaq. Apa itu syaq? Wahuwa an yahfira lil mayyit fi wasatil qabr. Yaitu membuat lubang untuk mayit di tengah lubang kuburan. Nah, jadi kalau lahat itu di sisi yang mengarah ke kiblat, ya, lubangnya di situ, ya. Nah, kemudian adapun syaq itu di tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengah lubang kuburan dibuat lubang lagi untuk naam mayit, ya, atau seukuran yang pas dengan mayit. Lakinnal lahda afdal, akan tetapi liang lahat itu lebih afdal daripada asyak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Lahat itu adalah untuk kita, ya, kaum muslimin, wa syaqqu li ghairina, sedangkan asyaq, ya, li ghairina itu untuk selain kita, ya, selain kaum muslimin. Al-hadis rawahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya liang lahat itu lebih afdol daripada asyaq. Ini yang pertama. Disunnahkan untuk mendalamkan lubang kuburan dan meluaskannya, ya, dan disunnahkan membuat liang lahat di sisi sebelah kiblat. Nah, itu dengan menggali lagi, ya, nah, yang kemudian disitulah nanti mayit diletakkan di liang lahat tersebut. Dan jika sulit untuk membuat liang lahat, maka tidak mengapa membuat liang syaq, yaitu membuat liang pas di tengah lubang kuburan. Nah, yang nanti mayit diletakkan di liang syak tersebut. Akan tetapi al-lahdu afdol, liang lahat itu lebih afdol, lebih utama. Berdasarkan hadis tadi, al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Liang lahat itu untuk kita kaum muslimin, sedangkan asyak itu untuk selain kita, selain kaum muslimin. Kemudian setelah dibuat lubang kuburannya, kemudian juga sudah dibuat liang lahatnya, ya. Wa yudha'ul mayyitu fi lahdihi ala syaqqihi al-ayman mustaqbilal qiblah. Kemudian diletakkan mayit di liang lahatnya, ala syaqqihi al-ayman, dengan sisi kanan, ya, sisi kanan mayit, ya, berada di bawah. Ala syaqqihi al-ayman, dengan sisi kanan mayit berada di bawah. Mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa tusaddu futhatul lahdi bil labini wattin. Kemudian ditutup pintu lahatnya, pintu liang lahatnya, ditutup dengan labin atau dengan tin. Nah, labin, nah, semodel batu bata, ya. Nah, atau dengan tin, dengan tanah. Tanah yang sudah naam kering, ya, ditutupkan padanya, ya, atau dengan benda yang lain, ya, kalau di tempat kita mungkin dengan apa, papan, ya, bambu, ya, atau yang lainnya, ya, atau dengan batu, ya, batu yang agak panjang-panjang, nah, untuk menutup pintu lahat. Summa yuhalu alaihi turab. Kemudian ditimbun, naam, dengan tanah. Setelah ada penutup tadi, baik dari tin atau dari labin, ya, kemudian di, naam, ditutuplah dengan turab, ya, dengan tanah yang akan, naam, mengubur jenazah tersebut. Wa yirfa'ul qabru 'anil 'ard qadra shibrin. Musannaman ay ala hayati sanam disubuti dhalika fi sifati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi liyu'lama annahu qabru qabrun fala yuhan. Kemudian kuburan tersebut ditinggikan dari tanah, ya, setelah dikubur. Nah, kemudian tanah galian tadi dikembalikan lagi ke kuburan tersebut, ya. Setelah, nah, tertutup kuburan tersebut, maka diangkat kuburan tersebut dari tanah, ya. Artinya ditinggikan, ya, ditinggikan kuburan tersebut dari tanah sekedar atau setinggi syibr, satu jengkal. Nah, setinggi satu jengkal. Dan ini naam tinggi kubur yang diizinkan oleh syariat, ya. Artinya kuburan boleh ditinggikan naam dari tanah yang biasa, ya, setinggi satu jengkal. Nah, ya, demikian karena telah sabit dalam sifat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah sabit hal tersebut dalam bentuk naam atau sifat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan dua sahabatnya itu ditinggikan satu jengkal. Kenapa disunnahkan untuk ditinggikan? Liyu'lama annahu qaburun fala yuhan. Supaya diketahui bahwasannya itu adalah kuburan. Ya. Kalau mungkin rata dengan tanah, ya, mungkin orang tidak menganggap itu kuburan. Ya. Atau tidak tahu kalau itu kuburan. Ya. Maka ditinggikan satu jengkal untuk diketahui bahwasannya itu adalah kuburan, sehingga falayuhan, tidak dihinakan, tidak direndahkan atau tidak disepelekan. Wala ba'sa biwad'i ahjarin au ghairiha ala atrafihi libayani hududihi wa ma'rifatihi. Dan tidak mengapa meletakkan batu atau yang selainnya, ya, ala atrafihi, di ujung kuburannya, libayani hududihi wa ma'rifatihi, di ujung-ujung kuburannya atau di sisi-sisi kuburannya, ya, dengan persegi panjang, nah, diletakkan batu-batu padanya. Nah, libayani hududihi wa ma'rifatihi, untuk apa? Untuk menjelaskan batasan-batasannya, nah, dan untuk mengetahui, nah, batasan kuburan tersebut. Taib. Dan ini hukumnya boleh, ya, meletakkan batu-batu di atas kuburan tersebut. Nah, ala atrafihi, di setiap ujungnya atau sisi-sisinya, agar supaya jelas batasnya. Baik itu batu kerikil, ya, atau yang lainnya, yang bisa digunakan sebagai pembatas, ya, atau sebagai tanda bahwasannya itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan atau direndahkan atau disepelekan. Wa yahramu al-bina'u 'alal qubur wa tajzisuha wal julusu 'alaiha. Dan diharamkan membangun di atas kuburan, baik dengan membangun rumah-rumahan, ya, di atas kuburan tersebut, atau watajsisuha, dan juga diharamkan mentajsisnya. Nah, mungkin dalam bahasa kita menemboknya, menyemennya. Wal julus alaiha, dan diharamkan duduk di atas kuburan tersebut. Kama yukrahu alkitabatu alaiha, sebagaimana juga dibenci, nah, untuk menulis tulisan di atas kuburan tersebut. Illa biqadril hajati lil i'lam, kecuali sekedar kebutuhan, lil i'lam, untuk naam pemberitahuan atau untuk naam i'lam, tanda. Li hadisi Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Hadis riwayat Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mentajsis kuburan. Apa itu tajsis? Di sini dikatakan yutla bil jis, dicat dengan jis. Nah, wahwal kils awil kah aw awil kaj alladhi tutla bihil buyut. Nah, bahasa kita mungkin cat ya, atau jos ya, kapur. Nah, yang biasanya untuk mengecat rumah. Nah, nah, mengecat saja tidak boleh ya, apalagi dengan dengan semen dan lain sebagainya ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuk'ada alaih wa an yubna alaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangun di atas kuburan. Zada Tirmidzi, al-Imam Tirmidzi menambahkan wa an yuktaba alaiha. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan lafaz, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis tulisan di atas kuburan. Kenapa hal-hal tersebut dilarang? Walianna hadza min wasaili syirk wat ta'alluq bil adrihah. Karena ini termasuk daripada wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan dan bergantung kepada kuburan. Wa hadza mimma yaktarru bihil juhal wa yata'allaquna bihi. Dan ini, di antara perkara yang membuat para juhal, orang-orang jahil itu tertipu, sehingga mendatangi kuburan tersebut, meminta-minta di situ, dan sangat bergantung kepada kuburan tersebut. Wa yata'allaquna bihi, sedikit-sedikit ke kuburan. Pengen ini, pengen itu, datangnya ke kuburan, minta ke kuburan. Karena diketahui kuburan tersebut kuburan wali, ada tulisannya. Wali ini, wali itu. Karena jelas tadi ada tulisannya, ini kuburan wali atau yang semisalnya. Sehingga didatangi ya, oleh manusia al-juhal yang jahil ya, sehingga mereka mengagung-agungkan kuburan tersebut ya, dengan pengagungan yang tidak disyariatkan. Lain halnya kalau enggak ada tulisannya. Nah, ya, maka orang tidak akan tahu ya, sehingga tidak akan ada yang tertipu dengan kuburan. Juga disebutkan di sini wa yuhramu aidon israjul qubur, dan juga diharamkan na'am menerangi kuburan dengan lentera atau yang semisalnya, ai idaatuha lima fihi min atasyabbuh bil kuffar, diharamkan untuk menerangi kuburan yaitu memberinya cahaya. Kenapa dilarang? Diharamkan karena padanya terdapat bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, yang di mana kuburan-kuburan mereka ya dipasang lampu, lentera ya, diterangi dengan cahaya, baik dengan lilin atau yang semisalnya. Nah, ini kebiasaan orang-orang kafir. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir ya, maka fahuwa minhum. Nah, dia tergolong dari mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersungguh-sungguh menyelisihi orang-orang kafir. Sebagai contoh dalam puasa Asyura. Dalam puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada tanggal 10 Muharram ya. Dan ini termasuk daripada puasa-puasa sunnah. Namun setelah diberitahu bahwasannya orang-orang Yahudi pun puasa pada tanggal 10 Muharram ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika begitu tahun depan kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, untuk apa? Dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka demikian pula ketika menerangi kuburan dengan cahaya atau lentera atau yang semisalnya ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, dari menerangi kuburan dengan cahaya lentera atau yang semisalnya. Demikian pula wa yuhramu idu'atul mal, diharamkan juga menyia-nyiakan harta. Nah, diharamkan menyia-nyiakan harta. Misalkan ada perhiasan ikut dikubur misalkan. Ini apa? Perbuatan menyia-nyiakan harta. Nah, atau dengan tadi membangun kuburan dengan bangunan yang megah ya, yang menghabiskan harta banyak ya, maka ini idaatul mal, termasuk daripada menyia-nyiakan harta. Wa bina'ul masajidi 'alaiha, dan juga diharamkan membangun masjid di atasnya. Haram membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Wassalatu 'indaha au ilaiha, dan juga diharamkan salat di sisi kuburan atau salat menghadap ke arah kuburan. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahud dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai masjid, yaitu sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah. Ini di antara hukum-hukum yang harus diperhatikan. Ya. Karena hal-hal ini dilarang. Ya. Dilarang menerangi kuburan dengan lentera, dengan cahaya atau yang lainnya. Karena ini merupakan bentuk menyerupai orang-orang kafir. Dilarang menyia-nyiakan harta. Ya. Nah, dilarang juga membangun di atas kuburan. Ya. Membangun masjid. Ya. Dilarang. Haram hukumnya. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan membangun atau menjadikan tempat kuburan sebagai tempat ibadah, ya, ada dua macam. Yang pertama, dia membangun tempat ibadah di atasnya. Nah, maka ini pun haram hukumnya. Ya. Yang kedua, dia tidak membangun, tetapi menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Walaupun gak ada bangunan, nah, tapi dia lebih khusyuk zikir di kuburan, lebih khusyuk sholat di kuburan, ya, daripada di masjid. Nah, lebih khusyuk berdoa di kuburan daripada berdoa di masjid. Nah, maka ini termasuk daripada menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun enggak dibangun masjid, walaupun enggak dibangun tempat ibadah. Ya. Haram hukumnya, ya, beribadah di sisi kuburan. Sebagaimana haram sholat di sisi kuburan atau sholat dengan menghadap ke arah kuburan tersebut. Ya. Taib, yaitu sholat yang ada ruku dan sujudnya. Ya. Adapun sholatul jenazah, maka telah ada dalil yang membolehkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat jenazah di kuburan. Nah, ketika tidak sempat menyolatkan sebelum dikubur. Maka beliau datang ke kuburan, kemudian sholat jenazah di kuburan. Nah. Baik. Kemudian wa tuhramu ihanatuha bil mashyi 'alaiha aw wat'iha bin ni'al aw al julus 'alaiha wa ghairi dzalik. Dan diharamkan menghinakan kuburan, merendahkan kuburan dengan cara berjalan di atas kuburan, ya, melengkahi atau melangkahi kuburan-kuburan itu, menginjak-injak kuburan, ya. Awat ihabin ni'al atau menginjaknya dengan sendal, ya. Awil julus alaiha atau duduk di atas kuburan. Wa ghairi dzalik dan yang selain itu, ya. Ya duduk atau ya tidur di atas kuburan, ya, baring di atas kuburan enggak boleh. Nah, atau menginjak kuburan dengan sendalnya, ya, atau melangkahinya atau berjalan di atasnya, ya, seolah-olah bukan kuburan. Nah, ini bentuk ihanah, merendahkan atau menghinakan kuburan. Apa dalilnya? Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrik thiyabahu fatukhlis ila jildih khairun min an yajlisa ala qabr. Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, ya, di atas bara sehingga bara tersebut membakar bajunya, ya, sehingga sampai ke kulitnya, panasnya itu sampai ke kulitnya, sampai menyengat kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Nah, jadi seorang duduk di atas bara api, ya, kemudian kepanasan, ya, karena sampai panasnya ke kulitnya dan bajunya juga terbakar, ya, itu lebih baik, ya, daripada duduk di atas kuburan. Dan yang dimaksud di sini adalah kuburan, kuburan muslim, ya. Nah, kuburan muslim, karena seorang muslim itu mulia ketika dia masih hidup dan ketika sudah meninggal dunia. Nah, adapun kuburan orang kafir tidak termasuk. Nah, ya, artinya boleh diinjak-injak, boleh. Nah, kuburan kufar, enggak ada harganya. Karena dia orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ya, musuh Allah dan Rasulnya, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, fala karomah, gak ada karomah baginya, gak ada kemuliaan baginya. Adapun kuburan kaum muslimin, maka dimuliakan. Sebagaimana ketika hidup mulia kaum muslimin, maka demikian pula ketika sudah dikubur, mereka mulia. Kuburannya tidak boleh dihinakan, tidak boleh di naam injak-injak, ya, tidak boleh di naam atau berjalan di atasnya, ya, tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh berbaring di atasnya, dan seterusnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Walinahyihi sallallahu alaihi wasallam anil wat'i 'alal qubur. Dalil yang lain, karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari menginjak kuburan. Sebagaimana yang datang dalam Sunan Tirmizi, ya. Dalam Sunan Tirmizi disebutkan riwayat tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am dari menginjak kuburan. Nah. Baik, maka hendaklah ketika seorang masuk ke area pekuburan, ya, maka dia melepas sendalnya atau sepatunya atau alas kakinya. Baik. Nah. Dan ini merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, illa lidarurah, kecuali mungkin darurat, ya, kuburannya banyak duri, banyak benda yang tajam atau yang semisalnya, maka falabas, tidak mengapa menggunakan sendal atau sepatunya. Namun tidak melewati atau berjalan di atas kuburan. Nah, tetapi di sisi-sisinya. Nah. Kemudian wa yustahabbu 'indal faragh min ad-dafni ad-du'a lil mayyit, dan disunnahkan ketika selesai menguburkan mayit, ya, disunnahkan untuk mendoakan mayit. Nah, dan berdoanya masing-masing, ya, sendiri-sendiri. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai menguburkan mayit, maka beliau berdiri di atasnya. Waqala, dan beliau bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini, dan mintakan tathbit, kekokohan, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk saudara kalian ini. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya sekarang dia akan ditanya. Nah, hadis riwayat Abu Dawud alaihi rahmatullah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memintakan ampun kepada Allah, ya, untuk si mayit. Dan juga agar si mayit diberikan tasbit, kekokohan, ya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, ya, karena sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya doa untuk mayit furada, sendiri-sendiri, ya, tidak dilakukan secara jamaah, tetapi sendiri-sendiri, masing-masing memintakan ampun kepada Allah untuk mayit. Demikian pula memintakan tathbit, kekokohan untuk si mayit. Wa amma qira'atul Fatihati aw syai'in minal Qur'ani 'indal qabri fa innahu bid'atun munkaratun. Adapun bacaan Al-Fatihah atau ayat dari Al-Qur'an di sisi kuburan, fa innahu bid'atun munkarah. Maka sesungguhnya ini adalah suatu kebid'ahan yang mungkar, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat, tidak ada contohnya. Demikian pula para tabi'in, para imam yang empat, Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, tidak ada yang mencontohkan hal yang seperti ini. Kenapa? Li'annahu lam yaf'alhun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala sahabatihil kiram. Karena yang demikian tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dilakukan oleh para sahabatnya yang mulia. Nah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka hendaklah seseorang ketika melakukan suatu ibadah, hendaklah dia memperhatikan apakah ibadah ini ada contohnya ataukah tidak. Ya. Karena hukum asalnya ibadah itu dilarang, enggak boleh kecuali kalau ada dalilnya. Kecuali jika ada adillahnya. Nah, jika tidak ada maka jangan dilakukan. Nah, karena amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut mardud, tertolak. Walaupun dia ikhlas, ya, tertolak karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa perkara yang terkait dengan masalah menguburkan mayit. Tentunya di sana masih banyak hal-hal yang lain yang belum dibahas, ya. Nah, seperti bagaimana sunahnya ketika memasukkan mayit ke kuburan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tali kuburan dilepas, apa tali kafan dilepas atau tidak, dan lain sebagainya. Pembahasan masih luas. Nah, namun di sini memang fikih muyassar, ya, fikih yang ringkas, yang mudah, ya, sehingga pembahasannya juga ringkas. Nah, tetapi padat, insya Allah apa yang disebutkan tadi, insya Allah sudah cukup, terkhusus bagi para pemula. Bagi yang ingin lebih jauh lagi, lebih luas lagi dalam pembahasan fikhiyah, ya, silakan merujuk ke kitab-kitab para ulama yang lain yang membahas dengan secara luas. Nah, adapun kitab ini adalah kitab Al-Fiqhul Muyassar. Nah, fikih yang ringkas, pembahasannya ringkas tetapi padat, yang ditujukan untuk para pemula, bagi para penuntut ilmu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.